Lagu berikut sebenarnya jawaban untuk surat-surat yang banyak masuk dari para penggemar Kelah. Terima kasih banyak, banyak memberi dukungan, spirit, bahkan saran untuk persatuan kami selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih untuk Klanis. Baca lagi surat-suratmu, hatiku jatuh rindu. Tak sadar pada langit kamarku, ku lukis kau di situ. Waktu yang berlalu dan jarak masih saja terentang. Penamu bicara menembus ruang, menyapa sukmaku, mendesah lembut angin membawa butiran hati lara. Ternyata meraih kesempatan, oh tak semudah kusangka. Kau setia menunggu lelaki kecil menantang hidup. Kau sertakan doa selama mantra menjelma nafasku. Belahan jiwa, apa kabarmu? Tumbuhan cinta menunggu, lelaki kecil menantang hidup.